Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mentabihum bi ihsan ila umidin. Alhamdulillah. Kembali kita baca kitab Umdatul Fikihi karya Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kemarin selesai dan kita sudah keluar dari pembahasan warisan. Sekarang kita masuk di pembahasan perbudakan. Kata penulis rahmallahu ta'ala, babu al-itki, bab membebaskan budak. Membebaskan budak ini adalah sesuatu yang disyariatkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Bahkan membebaskan budak adalah merupakan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membebaskan budak adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan bahwa orang yang membebaskan budak, Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskannya dari api neraka. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin ataqa imra'an musliman istanqadallahu bi kulli adwin minhu adwan minhu minan nar. Siapa saja yang membebaskan budak seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membebaskan dari setiap anggota badannya, yaitu anggota badan dari orang yang dimerdekakan itu, setiap anggota badannya dari neraka. Ini masya Allah keutamaan besar bagi orang-orang yang membebaskan budak, bagi orang-orang yang membebaskan budak. Makanya sebagaimana yang saya katakan tadi, sepakat para ulama bahwa membebaskan budak ini adalah kurbah, adalah ibadah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang melakukannya, bagi orang yang melakukannya. Ada hukum-hukum terkait dengan membebaskan budak ini yang disebutkan dalam syariat kita. Kata beliau rahmallahu ta'ala, wahuwa tahrirul abdi wa yahsulu bil qawli wal fi'li. Al-itq artinya membebaskan budak, dan itu bisa terjadi dengan ucapan dan dengan perbuatan. Fa ammal qawlu fa sarihuhu lafdzul itqi wat tahrir. Adapun ucapan, yaitu ucapan yang jelas dengan melafadzkan saya membebaskan, wa ma tasarrafa minha, dan apa yang ya semisal dengannya. Famata ata bidzalika hasalal itqu. Kapan dia datangkan lafaz-lafaz yang menunjukkan dia bebaskan budaknya, maka terjadi pembebasan budak. Wa illam yanwi, walaupun dia tidak meniatkan. Jadi misalnya kalau ada orang mengatakan saya bebaskan kamu atau saya bebaskan budakku, maka sudah budaknya jadi bebas walaupun dia tidak niatkan. Walaupun dia tidak niatkan. Ini terkait dengan membebaskan budak. Wa ma ada hadza min al-alfadhil muhtamila lil-mu'tiq kinayah, dan selain lafaz-lafaz ini yang mengandung kemungkinan untuk memerdekakan budak sebagai kinayah, la ya'tiqu bihi illa idza nawa, maka tidak dianggap dia memerdekakan budaknya kecuali kalau dia niatkan, kecuali kalau dia niatkan. Ini ucapan. Jadi ucapan dalam membebaskan budak ada dua, ada ucapan sharihah, ucapan yang jelas, ada ucapan yang tidak sharihah, tidak jelas. Yang sharihah tanpa diniatkan maka itu dianggap, sementara yang kinayah itu kalau dia niatkan maka dianggap, kalau dia tidak niatkan maka tidak dianggap. Kemudian kata beliau rahmallahu ta'ala, wa ammal fi'lu, adapun perbuatan yang menunjukkan bahwa dia telah membebaskan budaknya, faman malaka darahimin muhramin ataqa alai. Siapa yang memiliki budak yang memiliki ikatan rahim dengannya, yang mahram dengannya, maka dia merdeka dengan sebab hal tersebut. Dia merdeka dengan sebab hal tersebut. Wa man a'taqa juz'an min 'abdihi musya'an aw mu'ayyanan. Siapa membebaskan sebagian dari budaknya, apakah musya'an secara persenan atau tertentu, ataqa kulluhu, maka dia dianggap memerdekakan seluruhnya. Wa in a'taqa dhalika min 'abdin mushtarakin. Kalau dia memerdekakan hal itu dari budak yang diserikati, budak yang dimiliki oleh dua orang atau lebih. Wahu musiru bibaki mati nasi bisharikihi, dan dia diberikan kemudahan untuk membayar bagian dari sekutunya. Ataqakulluhu walahu walahu, maka dia merdekakan seluruhnya, maka dia merdekakan seluruhnya dan baginya nanti harta walaknya. Waqwima alaihi nasibu syarikihi, kemudian dia takdirkan bagian sekutunya itu. Wa in kana mu'siran, itu kalau dimudahkan. Kalau dia mu'siran, iya, dia orang yang kesulitan, tidak cukup uangnya untuk memerdekakan budak itu seutuhnya kecuali hanya bagiannya saja, maka lam ya'tik alaihi illa hissatuh, maka tidak merdeka atasnya kecuali bagiannya saja. Liqouli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man a'taqa syarikan lahu fi 'abdin fakana lahu ma yablughu samanul 'abdi quwwima 'alaihi qimata 'adlin fa ata syarik syuraka'ahu hisasahum wa ataqa 'alaihi al-'abdu wa illa faqad ataqa minhuma ataqa. Ini masyaallah. Kata beliau rahimallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa membebaskan ya syirkan lahu bagiannya di budak fi 'abdin, bagian miliknya di budak itu, yaitu budak yang disekutui, fakana lahu ma yablughu tsamanul 'abdi, maka baginya apa yang mencapai harga dari budak itu. Kuwima alaihi qimatu adilin, ditakwim, dikisarkan atasnya ya dengan harga yang adil. Fa'ato syuraka'ahu, kemudian dia berikan bagian sekutunya, hisasahum, bagian-bagiannya. Wa'ataqa alaihi al-'abd, dan dia merdekakan budak itu seutuhnya. Wa illa, kalau tidak, faqad ataqa minhuma ataqa, kalau tidak maka dia bebaskan apa yang dia mampu bebaskan. Ini masya Allah terkait dengan membebaskan budak kalau dia ingin membebaskan sebagiannya. Wa in malaka juz'an min dirahimihi, kalau dia miliki sebagian dari yang memiliki hubungan kerabat dengannya. Ataqa alaihi baki in kana musiran, maka dia bebaskan sisanya kalau dia orang yang dimudahkan. Illa ayyam likahu bil miras fala ya'tiqu alaihi illa ma malak, kecuali dia diberikan kepemilikan atasnya dengan warisan, maka dia tidak bebaskan kecuali apa yang dia miliki, kecuali apa yang dia miliki. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah taala, masih terkait dengan pembahasan budak. Faslun fi ta'liqil itqi ala syart. Masyaallah. Fasal terkait dengan ta'liq al-'aqd, menggantungkan pembebasan budak di atas satu syarat. Nah, ini masyaallah pembahasan lagi, boleh enggak bersyarat dalam membebaskan budak? Iya. Tentunya boleh, karena al-muslim ala syurutihim, muslim di atas syarat mereka. Bagaimana kalau ada budak dibebaskan tapi dengan ada syaratnya? Nah, ini maka nanti syaratnya dipegang dan diberlakukan. Makanya kata beliau, wa idza qala li abdihi, kalau dia berkata kepada budaknya, anta hurrun fi waqtin sammah, kamu merdeka yaitu pada waktu yang dia telah sebutkan. Maksudnya, kalau datang musim panas, kamu merdeka. Atau dia bilang, kalau datang musim dingin, kamu merdeka. Atau dia bilang, kalau datang musim hujan, kamu merdeka. Ini masya Allah. Atau dia bilang, kalau sudah panen ini kebun, kamu merdeka. Ini namanya dia ta'liq. Dia gantung kemerdekaan budaknya itu dengan syarat. Au allaqa 'itquhu ala syartin, atau dia gantungkan merdekanya budaknya itu di atas syarat. Ataqa idza ja'al waqtu au ja'a awujida syartu, masya Allah, maka dia merdekakan kalau datang waktunya atau didapati syarat yang dia persyaratkan. Walam ya'tiq qablahu, tentunya, dan dia tidak merdeka sebelumnya, itu sebelum datang waktu yang telah disebutkan oleh tuannya, sebelum waktu yang telah disebutkan oleh tuannya. Ini masya Allah. Kemudian kata Allah rahimahullah taala, wala yamliku ito ibatalahu bil qaul. Dia tidak punya hak lagi untuk membatalkannya dengan ucapannya, karena dia sudah ucapkan, tidak boleh kembali. Sama dengan masalah hibah, tidak boleh seorang kembali dari hibahnya. Ini sama ini. Kalau dia sudah katakan, saya kamu merdeka kalau sudah ada ini dan itu misalnya, dia bilang, tidak boleh dia batalkan. Walahu bai'uhu wa hibatuhu wa tasarrufu bih. Tapi selama belum datang waktunya itu boleh dia jual, boleh dihibahkan, boleh dia berbuat apa saja untuk budaknya itu. Wa mata ada ilai, kapan itu kembali kepadanya ada syarat, maka kembali syaratnya. Wa in kana al-amadu hamil, amatu hamilan hina ta'liq wujida syarat. Kalau budak perempuannya itu hamil ketika dia ikat dengan syaratnya tadi dan didapatkan syaratnya itu, maka ataqo hamluha, maka budak itu dan kandungannya juga ikut merdeka. Ya. Ikut merdeka semuanya. Ya, wa in hamalat wada'at fi ma bainahuma, kalau dia mengandung dan dia melahirkan pada sebelum datang waktu syaratnya, maka lam ya'tik waladuha, maka anaknya tidak. Hanya ibunya saja. Ini masya Allah kalau ada syaratnya. Kemudian berikutnya masih terkait juga dengan budak. Masih terkait dengan budak, kata beliau babut tadbir, bab at-tadbir. Ini tadbir ini adalah seorang membebaskan budaknya, dia gantung dengan kematiannya. Ya, dia bilang ini budakku merdeka kalau saya meninggal. Atau dia bilang ke budaknya kamu merdeka kalau saya meninggal. Kamu merdeka kalau saya meninggal. Ini namanya tadbir. Idza qala li abdihi. Ini bentuk tadbir. Kalau dia berkata kepada budaknya, anta hurrun ba'da mauti, kamu merdeka setelah meninggalku. Au qad dabbartuka, atau saya telah mentadbirmu. Au anta mudabbarun, atau dia bilang kamu mudabbar, soro mudabbaron, maka budaknya itu jadi mudabbar. Ya'tiku bi mauti sayyidihi, dia merdeka kalau meninggal tuannya. In hamalahu tsuluts, ini kata beliau kalau dia melebihi sepertiga. Kalau dia melebihi sepertiga dari hartanya tentunya. Karena sudah kita lewati masalah hibah membebaskan budak yang dia miliki. Setelah meninggal itu tentunya tidak boleh lewat dari sepertiga harta. Tidak boleh lewat dari sepertiga harta. Makanya kata beliau rahmallah, wala ya'tikum mazada illa bi ijazatil warasa. Tidak merdeka apa yang lebih dari sepertiga kecuali dengan izin dari ahli waris. Wali sayyidihi bai'uhu wa hibatuhu wat'ul jariyah. Untuk tuannya boleh dia jual, yaitu sebelum dia meninggal. Boleh dia hibahkan, boleh dia datangi. Kalau dia budak perempuan. Wa mata malakahu ba'd. Ada tadbiruhu. Kapan dia miliki istilahnya, maka kembali tadbirnya. Ya, kembali tadbirnya. Wa ma waladatil mudabbarah. Dan apa yang dilahirkan oleh mudabbaro, misalnya dia datangi budak perempuannya yang sudah dia tadbir, setelah itu dia melahirkan, ya, wal mukataba, demikian pula yang budak yang dimukatabah, mukataba ini akan datang nanti pembahasannya, budak yang mukataba yaitu dia membebaskan dirinya kepada tuannya dengan dia bayar dirinya sendiri dengan bekerja, ya, wa ummul walad min ghairi sayyidiha. Demikian pula anak dari ibu dari anak tapi bukan dari tuannya, falahu hukmuha, maka baginya hukumnya. Wa yajuzu tadbirul mukatab, masya Allah boleh ditadbir mukatab, yaitu tadi yang saya bilang mukatab dan akan datang pembahasan khusus. Wa kitabatul mudabbar, boleh juga di kitabah al mudabbar. Fa in adda ataqa, kalau dia tunaikan mukatabnya itu, yaitu perjanjian dengan tuannya tadi, kamu merdeka kalau kamu bayar sekian walaupun saya belum meninggal. Sudah, dia merdeka dengan dia bayar. Wa in mata sayyiduhu qabla adaihi, kalau tuannya meninggal sebelum dia bayar, ataqo, dia juga merdeka. Karena di sini sekarang ada dua, dia mudabbar terus juga mukatab. Ya, dia mudabbar terus juga mukatab. In hamalat tsuluts, tentunya kalau dia lebih dari sepertiga. Ma baqi alaihi min katabatihi, apa yang tersisa dari kitabannya. Wa illa ataqa minhu biqadri tsuluts, kalau tidak lebih dari sepertiga, maka yang merdeka darinya adalah sekadar sepertiga. Wa sakata minal kitabah biqadri ma ataqa, dan gugur dari kitabah kadar apa yang dia merdeka dengannya. Wa huwa alal kitabati ma baqiya, setelah itu sisanya ya di atas kitabah. Artinya kalau dianggap tadi kitabahnya sekian, kemudian tuannya meninggal masih ada kitabahnya, nah ini baginya apa sisanya. Wa ini staulada mudabbaratahu batalat tadbiruhu, masya Allah. Kalau dia ya tadbirnya melahirkan, maka batal tadbirnya, karena dengan melahirkan anak tuannya dia bebas dari masalah perbudakan tersebut kan, dia jadi umul walad, jadi ibunya anaknya. Wa in aslama mudabbaro al-kafiri au ummu waladihi hila bainahu wa bainahuma. Kalau masuk Islam mudabarnya al-kafir atau ummu waladinya yaitu al-kafir, maka dihilah antaranya dan antara keduanya, ya, dicarikan jalan keluar antara keduanya, antara keduanya, ya, karena sekarang di tengah jalan dia Islam, ya, atau dia menjadi ummul walad, maka dia diatur, dibuat bagaimana supaya bisa dia merdeka. Wa yunfiqu alaihima min kasbihima, dan dia infakkan atas keduanya dari kerjaannya, dari usahanya. Wa illam yakun lahuma kasbun, tapi kalau dia tidak punya kerja, ujbiro ala nafqatihima, maka dipaksakan atas, ya, dipaksakan atas, ya, atas, dipaksakan atas nafkah keduanya. Wa in aslama rudda ilaihi, kalau dia masuk Islam maka dikembalikan kepadanya. Wa in mata utiqa, dan kalau dia meninggal maka dia dimerdekakan. Wa in dabbara sirkan lahu min 'abdin wa huwa musir, kalau dia dabbar, dia bebaskan budaknya dengan syarat dia meninggal syarikatnya dari budaknya dan dia dalam keadaan waktu itu muda, maka lam ya'tik siwa ma ataqahu, dia tidak merdeka kecuali apa yang dia merdekakan. Wa in ataqahu min maradi mautihi wa thulutsuhu yahtamilu baqiya, kalau dia merdekakan di saat sakit yang dia meninggal dengannya, dan sepertiganya bisa melebihinya sisanya, ataqa jami'uhu, maka ya dia merdekakan seluruhnya. Artinya ketika dia disakit meninggalnya, dia bebaskan budak yang dia serikati sama orang lain, kemudian harga dari budak itu setengahnya lagi bisa masuk dalam sepertiga hartanya, masih dalam sepertiga hartanya, maka dia merdekakan seluruhnya dengan harta yang ada, dia merdekakan seluruhnya dengan hartanya yang ada. Ini masya Allah terkait dengan al-mudabbir, terkait dengan al-mudabbir atau al-mudabbar dari budak, dari budak. Kemudian masalah selanjutnya lagi masih dalam pembahasan budak, ya, masih dalam pembahasan budak, ya, bab al-mukatab, ini yang kita sebut-sebut tadi, bab al-mukatab. Apa artinya al-mukatab? Kata beliau, al-mukataba syira'ul abdi nafsahu min sayyidihi bimalin fi dimatihi. Masya Allah, al-mukatab artinya seorang budak membeli dirinya dari tuannya dengan harta yang ada di dimahnya, yang ada di jaminannya. Jadi dia bilang, saya mau beli diriku, izinkan saya kerja dan saya akan merdekakan diriku. Ini namanya mukatab. Ya, wa idza batagohal abdu al-muktasibu as-suduku min sayyidihi, as-suduku min sayyidihi ustuhibba lahu ijabatuhu ilaiha. Apabila budak mengharapkan, apabila budak yang punya kerjaan mengharapkan as-soduk, mengharapkan, ya, as-soduk dari tuannya, maka dianjurkan untuk mengabulkannya, dianjurkan untuk mengabulkan permintaan budak itu untuk memerdekakan dirinya, ya, bagi tuannya. Liqaulillahi ta'ala walladina yabtagun al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Masya Allah, orang-orang yang mengharapkan kitab, ya, dimerdekakan dengan cara dia bekerja, dia beli dirinya dari apa yang kalian miliki berupa budak, maka katibuhum, berikan mereka hak kitabah kalau kalian mengetahui pada mereka itu ada kebaikan. Memang dia ingin merdeka, memang dia ingin merdeka. Ini masya Allah. Wa yaj'alul malu alaihi munajjama famata addaha ataqa, dan dijadikan hartanya itu atasnya, ya, wajib atasnya munajjama, yaitu ada waktunya, maka kapan dia penuhi, dia merdeka. La yu'ta mimma kutiba alaihi arubu', dan diberikan apa yang dia tuliskan, dia janjikan dengan tuannya itu seperempat. Liqaulihi ta'ala wa atuhum min malillahi alladhi atahum, berikanlah mereka dari harta Allah subhanahu wa ta'ala yang atakum, yang dia berikan kepada kalian. Qala Ali wa huwa rubu', itu berkata Ali, itu seperempat. Jadi tadi dari harta yang dia janjikan dengan tuannya itu untuk nilai kitabah, tuannya berikan kembali seperempat dari harta itu. Berikan kembali seperempat dari harta itu. Ini Masya Allah. Wal mukatab abdun ma bati alaihi dirham. Dan al-mukatab itu dia budak selama masih ada tersisa baginya tanggungan dirham. Tanggungan tadi. Karena dia memang gantung kemerdekaannya dengan kitabah. Dia sudah janji akan bayar dirinya dari tuannya. Illa annahu yamlikul bay' wa syira'. Hanya saja dia sudah di sini ketika seorang budak itu melakukan kitabah dengan tuannya, sudah bisa melakukan transaksi jual beli, sudah wasafar boleh, sudah bersafar, wa kullu ma fihi maslahah malihi. Dan setiap seluruh apa yang merupakan maslahat untuk hartanya sudah bisa dia lakukan. Walaisa lahu tabarru wala tazawwud wala tasarri. Tapi ingat, dia belum bisa tabarru untuk berbuat memberikan percuma hartanya, demikian pula belum punya hak untuk menikah, tidak pula punya hak untuk tasarri, yaitu mengambil budak. Illa biidni sayyidihi, tentunya kecuali dengan izin dari tuannya. Kalau tuannya izinkan, alhamdulillah, misalnya dia mukatab, kemudian tuannya izinkan baginya untuk menikah, maka boleh baginya untuk menikah. Boleh baginya untuk menikah. Ini Masya Allah. Walaysa li sayyidihi istikdamuhu wala akhdu syai'in min mali. Kemudian bagi tuannya, tidak boleh lagi dia menggunakan budaknya itu, tidak pula mengambil sesuatu dari hartanya. Wah, karena tadi perjanjiannya, ya dia akan bayar dirinya. Wa mata akhda syai'an minhu au jana 'alai, kapan dia ambil sesuatu darinya atau dia berbuat jahat atasnya, alam au ala mali atau atas hartanya, fa 'alaihi ghoramatuhu, maka baginya dendanya. Wa jriba bainahuma, kemudian kata beliau, dan berjalan riba, berlaku riba pada keduanya, yaitu kalau terjadi pinjam meminjam dan ada tambahannya, maka berlaku riba. Kalau ajanib, seperti orang lain, karena ini kan masih di perjanjiannya, dia merdeka di sini, sudah dia janjikan untuk membayar dirinya. Illa annahu la ba'asa alaihi ayyu ajli sayyidihi, hanya saja tidak mengapa baginya untuk memberikan utang dan diakhirkan untuk tuannya. Wa yadau anhu ba'da kitabatihi, dan dia letakkan ya sebagian dari kitabatihi, perjanjiannya. Walaisa lahu wat'u mukatabatihi, ingat juga ini kalau mukatabanya perempuan, tidak boleh dia mendatangi mukatabanya, karena sekarang dia ini dalam proses merdeka. Wala bintiha, tidak pula anaknya. Wala jariyatiha, tidak pula lagi ya jariannya. Tidak boleh. Wa in fa'ala, kalau dia lakukan hal itu, fa'alai maharul misliha, maka baginya untuk mahar semisalnya. Artinya wajib sekarang dinikahi. Wa in waladat minhu, kalau dia melahirkan darinya, soro ummu waladin, maka dia jadi ummu walad, anak dari ibu dari anaknya. Fa in addat ataqat, kalau dia penuhi, sudah dia merdekakan. Wa in mata sayyiduha qabla adaiha, kalau meninggal tuannya sebelum dia tunaikan, ataqat, maka dia merdeka juga. Wa ma fi yadiha laha, dan apa yang ada di tangannya baginya, punyanya, illa antakuna qad ajzat, kecuali kalau dia sudah tidak mampu lagi. Kemudian berikutnya lagi, kata beliau masih ya hukum terkait dengan budak yang mukatab. Wa yajuzu bai'ul mukatab, Masya Allah, boleh dijual itu mukatab. Boleh dijual itu mukatab. Li'anna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ishtarat barirah, karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha belum membeli barirah, wahia mukataba, sementara dia mukataba di tuannya. Bi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bolehnya. Kalau seandainya tidak boleh, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan menyetujuinya. Wa yakunu fi yadi mustariha mubqan ala ma baqiya min kitabatihi, dan dia akan berada di tangan tuannya, yaitu dengan sisa dari apa yang tersisa dari kitabah bersama tuan yang pertama. Fa in adda, kalau dia sudah bayar semuanya, ataqa wa wala'uhu li mustarihi, dia merdeka dan walanya untuk yang membelinya. Wa in ajaza, kalau dia tidak mampu, fahuwa abdun lahu, kalau dia tidak mampu ya sudah, maka jadi budaknya lagi. Wa in istara al mukataban kullu wahidin minhum al akhar, kalau dia membeli dua mukatab, setiap salah satu dari keduanya adalah milik yang lain, sohasirul awal babatolat tani, maka sah ia beli ini yang pertama dan batal Yang kedua, wa in juhilal awwal minhuma, terus bagaimana kalau tidak diketahui yang pertama dari keduanya? Batolal bayi'an, maka batal dua transaksi itu. Wa in matal mukatab, kalau meninggal itu yang mukatab, qaddarallah budaknya meninggal yang mukataba tadi, batolatil mukatabah, maka batal mukatabanya. Wa in mata sayyidu qoblahu, kalau meninggal sayyid sebelumnya, fahuwa ala kitabatihi yu'addi ilal warasah, maka dia tetap di atas kitabahnya, dia bayar kepada ahli warisnya. Ini bedanya mukatab dengan mudabbar. Kalau mudabbar, kalau meninggal tuanya selesai langsung, ahli waris tidak punya hak. Sementara mukatab, kalau dia meninggal tuannya dan dia belum bayar semuanya, maka dia bayar ke ahli warisnya. Wa wala'uhu li mukatibihi, dan walanya untuk yang mukatibnya. Awal wa kitabatu aqdun, ini terakhir, wal kitabatu aqdun lazimun laisa li ahadihima fasuhuha, kitabah itu adalah akad lazim, tidak ada hak salah satu dari keduanya untuk membatalkannya. Tidak ada hak dari keduanya untuk membatalkannya. Ini masya Allah. Wa in halla najmun falam yu'addihi, kalau sudah halla najmu, ya masuk waktunya, yaitu datang waktu dia membayar dari kesepakatan dengan tuannya, kemudian tidak bisa membayar, fala sayyidihi ta'jizhu, maka boleh bagi tuannya untuk memaksanya untuk membayar. Ya, wa in janal mukatab, kemudian kalau mukatab itu melakukan perbuatan yang jahat melampaui batas, budi'a bi jinayatihi, maka dimulai dengan jinayanya, itu goromnya, dendanya. Wa in ikhtalafa huwa wa sayyiduhu fil kitabah, kalau dia berselisih dengan tuannya dalam masalah kitabah, au iwadiha, atau terkait dengan harganya, berapa dia tebus dirinya, au tadbir, atau berselisih tentang tadbirnya, au istilat, atau terkait dengan masalah istilat, fal qaul qaulu sayyid ma'yamini, maka yang diterima adalah ucapan tuannya, tentunya bersama dia bersumpah. Ucapan-ucapan tuannya, dan dia tentunya bersumpah. Ini masya Allah. Kemudian masih ada lagi setelahnya, masih dalam pembahasan budak, insya Allah kita ambil di pembahasan berikutnya. Alhamdulillah, ini penutup, ya belum tutup jilid ini dengan pembahasan perbudakan. Insya Allah kita ambil lanjutan di pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.